الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa Ala masih berikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, tidak lain ialah dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yakni thalabul ilm, yang mana ini merupakan suatu amalan ibadah yang mulia dan memiliki sekian banyak keutamaan padanya. Dan yang namanya ibadah maka butuh dengan yang namanya keikhlasan. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa menata dan memperbaiki niatan-niatan kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan amalan-amalan salih. Dikarenakan al-ikhlas merupakan syarat diterimanya amalan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini pula yang menentukan kadar amalan salih seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan dari hadis Jibril alaihissalam yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, yakni masih dalam permasalahan berkaitan dengan salat, yaitu akibat dari meninggalkan salat, yang mana dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa dampak dari meninggalkan ibadah salat ini berdampak di dunia maupun di akhirat. Naam, yakni hukumannya di dunia begitu pula di akhirat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan 3 poin dari akibat meninggalkan solat yang akan didapati oleh seseorang di dunia, yakni seseorang yang meninggalkan solat, di mana beliau menjelaskan yang pertama bahwasanya orang yang meninggalkan solat ini didakwai, yakni diajak kembali untuk mengerjakan sholat. Ini yang kita bahas berkaitan dengan seseorang yang mengaku muslim, seseorang yang mengaku beragama Islam, ya, muslim maupun muslimah. Maka apabila ada seseorang yang dia itu mengaku sebagai seorang muslim atau muslimah, ternyata dia tidak mengerjakan solat, maka kewajiban bagi kita selaku saudaranya, terkhusus bagi seorang penguasa yang muslim yang mengurusi suatu negara, apabila dia menemukan dari masyarakatnya atau rakyatnya yang tidak mengerjakan solat, maka wajib bagi penguasa tersebut untuk mengajak orang-orang yang meninggalkan solat tadi untuk kembali mengerjakan solat. Dan apabila mereka menerima, yakni tatkala diajak untuk kembali mengerjakan solat, kemudian mereka mengikutinya, melaksanakan solat, maka inilah yang diinginkan. Namun sebaliknya, tatkala mereka enggan untuk mengerjakan solat setelah didakwai, diajak, maka hukuman bagi mereka, yakni orang-orang yang meninggalkan solat, ialah dengan dibunuh. Yang ini tentunya yang melaksanakan adalah seorang penguasa. Ya, hukuman kepada orang-orang yang tidak mengerjakan solat dari kaum muslimin atau muslimah yang tidak mengerjakan solat ialah dengan dibunuh. Ini hukuman bagi mereka. Nah, dan yang melaksanakan hukuman ini adalah pemerintah, penguasa yang muslim. Nah, yang mana ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan seseorang yang meninggalkan solat, yakni solat fardu, solat lima waktu, solat yang Allah wajibkan, maka ini dihukumi kafir, dihukumi murtad dari agama Islam. Dan seseorang yang tidak mengerjakan solat, yang dihukumi sebagai orang yang kafir, sama saja dia telah meninggalkan Islam, meninggalkan agama Islam. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang dia mengganti agamanya, yakni mengganti agama Islam dengan agama yang lainnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtuluh, maka bunuhlah orang tersebut. Ingat, ini berlaku bagi seorang penguasa yang sah, pemerintah, tidak boleh ditegakkan oleh sembarangan orang, tidak boleh ditegakkan oleh ormas tertentu, ya, atau partai tertentu dan semisalnya yang mengatasnamakan Islam, namun harus benar-benar dilaksanakan oleh penguasa muslim yang sah. Ini dampak dari meninggalkan solat pada dunia seseorang, yakni di dunia, maka bisa menjadikan dia dibunuh, ya, mendapatkan hukuman dengan dibunuh. Dan ini merupakan konsekuensi, ya, berdasarkan nas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasannya dampak yang kedua, akibat dari meninggalkan solat bagi seseorang di dunia, ialah bahwasanya orang tersebut tidak bisa dinikahkan dengan wanita yang muslimah, yang muslimah dan juga yang mengerjakan solat. Naam. Yakni apabila ada seorang dari laki-laki kaum muslimin yang datang mengkhitbah, melamar putri kita, dalam keadaan laki-laki tersebut dia tidak mengerjakan solat, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menerima lamarannya. ya, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menerima lamarannya. Dan apabila dipaksakan dinikahkan, maka akad pernikahan tersebut ini batil, yakni tidak sah. Nam, karena pada saat demikian, yakni seseorang laki-laki yang dia menikahi wanita muslimah yang mengerjakan salat, dalam keadaan laki-laki tersebut dia muslim tapi tidak mengerjakan salat, apabila dipaksakan maka tidak sah akad nikahnya. Kemudian apabila dipaksakan menikah, maka haram bagi dia untuk berhubungan dengan wanita muslimah tersebut yang menjadi istrinya tadi. 6. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mengetahui wanita-wanita yang mereka hijrah menuju kalian, ya, adalah mukminat, wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka jangan sekali-kali kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, yakni kepada suami-suami mereka yang masih musyrik. Naam, ini berkaitan dengan sahabiat yang mereka hijrah dari tempat mereka menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tatkala itu terjadi perjanjian antara Nabi dengan orang-orang musyrik Quraisy, di mana apabila ada dari kaum muslimin, dari kalangan orang-orang musyrik yang tinggal orang musyrik, kemudian mereka menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus dikembalikan. Dan ini berlangsung beberapa kali. Dan tatkala tiba kaum wanita yang mukminat, mereka hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Yakni walaupun mereka itu memiliki suami-suami dari kalangan kaum musyrikin, ya, maka selama mereka adalah mukminat, orang-orang yang beriman, yang namanya orang-orang beriman, maka sudah pasti dia mengerjakan yang namanya salat. 6. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang masih kafir. Menunjukkan bahwasanya tidak halal bagi seorang muslimah, ya, dengan orang kafir. 6. Yakni pernikahan mereka tidak sah. Thayyib. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita, ada sebagian dari kaum muslimah yang menikah dengan orang-orang kafir. Maka ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Haram hukumnya bagi seorang muslimah menikah dengan seorang yang kafir. Dan ini datang nas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi seorang muslimah untuk menikahi orang yang kafir. Naam. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalil yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala tentang larangan menikahkan putri kita dengan seseorang yang tidak mengerjakan salat. Naam. Walaupun dia adalah seorang muslim, namun kalau dia tidak mengerjakan salat, maka tidak dinikahkan dengan putri-putri kita. Taib. Kemudian beliau menyebutkan poin yang ketiga dari akibat meninggalkan salat, yakni bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia tidak bisa menjadi wali, yakni tidak bisa menjadi wali bagi putri-putrinya atau anak-anaknya. ataupun saudari-saudarinya, ataupun kepada seseorang dari umat manusia, dari kaum muslimin. Ya, seorang yang kafir atau seseorang yang tidak mengerjakan salat, dia tidak bisa menjadi wali bagi anak-anaknya ataupun bagi saudari-saudarinya ataupun bagi orang lain dari kaum muslimin, dikarenakan seorang yang kafir, ya, tidak mungkin akan menjadi wali bagi seorang yang muslim selama-lamanya. Dalam keadaan orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir oleh mereka para ulama. Maka seorang yang kafir tidak akan mungkin menjadi wali bagi seorang yang muslim selama-lamanya, walaupun terhadap putrinya sendiri. Maka dia tidak bisa menikahkan putrinya dengan orang lain. Ya, ini poin terakhir yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan, masih berkaitan dengan poin yang ketiga, tentang akibat dari orang yang meninggalkan sholat, yakni dia tidak bisa menjadi wali. Naam, bagi anak-anaknya atau saudari-saudarinya atau orang lain dari kalangan kaum muslimin. Beliau menyebutkan, kalau seandainya ada seseorang yang dia menikahkan seseorang atau seorang muslim muslimah dengan seorang yang muslim yang lainnya, tapi dia tidak mengerjakan salat, maka kata beliau, sehingga menjadikan orang tersebut memiliki anak. Ada seorang datang melamar seorang muslimah. Yang melamar ini adalah orang muslim, namun dia tidak mengerjakan sholat. Kata beliau, maka ketika dia menikah, maka dia akan memiliki yang namanya anak. Bisa jadi dia memiliki putri. Taib. Dalam keadaan dia tidak sholat, maka kata beliau, tidak mungkin bagi orang tersebut untuk menikahkan putrinya. Ya, tidak bisa menjadi wali bagi putrinya. Naam. Kemudian beliau menyebutkan, walakin idza qala qa'il, akan tetapi apabila ada orang yang bertanya, apa yang disampaikan ini merupakan sesuatu yang muskil, ada permasalahan padanya. Ya, kata beliau, seorang yang tidak mengerjakan sholat tidak bisa menjadi wali bagi anak-anaknya. Kata beliau, mungkin ini ada permasalahan, ada orang yang mungkin bertanya. Ya, dengan pertanyaan dia mengatakan, yujadu unasun indahum banatun wahum la yusalluna kaifa na'mal. Mungkin ada yang bertanya bahwasanya, kita temukan sebagian dari kaum muslimin, nah, yang mana sebagian orang itu dia memiliki putri, memiliki putri-putri, anak-anak perempuan, dalam keadaan dia ini tidak mengerjakan sholat, tapi dia menikahkan putrinya. Ini bagaimana? Dalam keadaan beliau tadi menyebutkan bahwasanya seseorang yang tidak mengerjakan sholat tidak bisa menjadi wali bagi anak-anaknya, bagi putrinya, ataupun saudari-saudarinya, atau bagi orang lain dari kaum muslimin. Namun pada kenyataannya, sebagian manusia dari kaum muslimin, ya, kita dapati ada yang dia itu menikahkan putri-putrinya, nah, dalam keadaan dia tidak mengerjakan sholat. Bagaimana? Maka kata beliau, fi misli hadhil hal, Idza kana la yumkinu at-takhallusu min an yaqada nikaha lil banati fa inna zawja yaj'alu akhaha aw 'ammaha masalan aw ahadan min asabatiha al-aqrab al-aqrab hasba tartibil walayah yuqadu lahu bisir an abiha hatta yatazawwaja imra'atan bi'aqdin sahih. Naam. Kata beliau, dalam menyikapi orang-orang yang menikahkan putri-putri mereka yang dia itu menjadi wali bagi putrinya dalam keadaan dia tidak mengerjakan salat, kata beliau, kalau memang tidak memungkinkan, mau tidak mau dia harus ya mengucapkan akad nikah. Naam. Bagi putrinya dalam keadaan dia tidak sholat, maka kata beliau, maka calon suami dari putrinya tadi dia menjadikan saudarinya, yakni saudari dari wanita yang dia ingin nikahi tadi, atau paman dari wanita tersebut sebagai contoh ya, atau salah seorang dari mereka yang masih memiliki hubungan kerabat yang dekat dengannya sesuai dengan tingkatan wali dari keluarga wanita tersebut. Dicari nah dari keluarganya, entah itu kakaknya sendiri atau pamannya, yang mereka mengerjakan sholat. Nah, kemudian dilanjutkanlah akad pernikahan bisir dengan pelan, yakni bahwasanya pamannya tersebut atau kakaknya ini sebagai wali ganti dari bapaknya. Nah, melanjutkan wali dari bapaknya dalam rangka untuk menikahkan putrinya tersebut. Nah, ini kata beliau, yakni tidak langsung dari bapaknya yang melaksanakan akad nikah, namun melalui perantara dari kerabat wanita yang ingin dinikahi tersebut. Kemudian kata beliau, amma aqdu abiha laha, adapun kalau seandainya bapaknya itu ya melaksanakan akad langsung yang menjadi wali pada putrinya tersebut, wa huwa murtadun, dalam keadaan dia itu sebagai orang yang murtad, ya dikatakan murtad kenapa? Karena dia tidak mengerjakan salat dan dihukumi kafir. Maka kalau tetap ayahnya yang melaksanakan akad pernikahan tersebut yang menjadi wali, fala yasihhu, maka tidak sah akad nikah tersebut. Walau ya'qadu alfa marratin falaysa bisyai'in, walaupun 1000 kali dia mengucapkan akad pernikahan tersebut, maka tidak sah. 6. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, cara naam menikahkan seorang muslimah yang bapaknya tidak sholat, yakni dengan diwakilkan oleh wali dari wanita tersebut, entah itu pamannya atau kakaknya yang masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan wanita yang ingin dinikahi tadi. Ini kata beliau. Nah, maka dari sini kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan salat ini bukanlah perkara yang ringan di dalam agama Islam. Bukanlah permasalahan yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukumnya. Mungkin orang-orang yang meninggalkan sholat itu menganggap adalah sesuatu yang mudah, terbiasa dengannya. Demikianlah Seseorang yang terbiasa terjatuh dalam perkara yang haram, maka dia akan menganggap remeh karena terbiasa padanya. Namun seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beriman dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia terjatuh, jangankan dalam pelanggaran meninggalkan salat, terjatuh dalam dosa yang kecil saja, maka dia sangat khawatir padanya. Terlebih lagi terjatuh dalam perkara yang itu menjadikan dia bisa dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dikafirkan dalam agama Islam oleh kaum muslimin dari agama Islam. Naam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara salat merupakan perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Karena salat ini pula sebagai penentu baiknya ibadah seorang hamba yang lainnya. Ya, baiknya ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya itu benar, salatnya baik, maka amalan-amalan salih yang lainnya insyaallah taala akan baik pula. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, rabi'an, dampak yang keempat yang akan diperoleh bagi seseorang yang meninggalkan salat, dampak pada dunianya. Kata beliau, lau taraka as-salata fi asna'i zawajihi in fasakha nikahuh. Apabila laki-laki tersebut atau ada seorang muslim, naam, yang dia menikah setelah berjalan pernikahan tersebut, dia mulai tidak sholat, maka in fasakha nikahu, maka pernikahannya itu rusak, batal. Misaluhu, sebagai contoh, kata beliau, rajulun tazawwaja imra'atan wa hiya tusalli wa huwa yusalli. Ada seseorang yang dia menikah, yani seorang laki-laki yang dia menikah atau menikahi seorang wanita, yang mana laki-laki tersebut dia mengerjakan salat, wanita yang dia nikahi juga mengerjakan salat. Naam. Wa ba'da dzalika taraka shalah. Setelah berjalannya pernikahan, naam, dengan beberapa waktu mulailah si laki-laki yang selaku suami tadi dia meninggalkan salat. Maka kata beliau, fa inna naqul, maka kita katakan, yajibu tafriqu bainahu wa bainal mar'ati wujuban hatta yusalliya. Maka kalau demikian ini terjadi, wajib, kata beliau, untuk memisahkan antara laki-laki tadi dengan wanita yang dia nikahi yang sebagai istrinya, wujuban, yakni suatu kewajiban untuk mereka dipisahkan, hatta yusallia, sampai laki-laki tersebut dia mengerjakan sholat. Ya, ada seorang laki-laki datang melamar seorang wanita, yang mana laki-laki tersebut dia mengerjakan sholat, terkenal mengerjakan sholat. Demikian wanita yang dia ingin nikahi tadi, yang dia lamar, juga mengerjakan sholat. Ternyata setelah berjalan pernikahan beberapa waktu, mungkin 5 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, laki-laki tersebut mulai meninggalkan sholat, tidak sholat lagi. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajib dipisahkan keduanya. Ya, sampai laki-laki tadi mau kembali sholat. Naam. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan tanggung jawab pula bagi seorang istri ya, tatkala dia mendapati suaminya itu tidak sholat, untuk menasihati, mengajak kembali untuk suaminya mengerjakan sholat. Demikian pula seorang suami ketika mendapati istrinya tidak sholat, maka dia memiliki kewajiban untuk mengajak istrinya tersebut agar kembali mengerjakan sholat. Naam. Kemudian beliau mengatakan, fa idza farraqna bainahuma wa'taddat fa innahu la yumkinu an yarji'a ilaiha. Maka apabila keduanya telah dipisahkan, seorang suami dan istri dipisahkan dikarenakan suaminya tidak mengerjakan sholat, maka apabila telah selesai masa iddahnya wanita tersebut, maka laki-laki tadi tidak lagi bisa untuk kembali kepada istrinya. Amma qabla intihail iddah, adapun sebelum berakhirnya masa iddah istrinya tersebut, fa innahu idza aslama wa raja'a ila al-islam wa shalla fahiya zaujatu. Maka apabila laki-laki tersebut yang tadi selaku suaminya, ya, dia masuk Islam kembali, kembali kepada agama Islam, kemudian dia mengerjakan sholat, ya, wallahu alam, makna dari ucapan beliau idza aslama wa raja'a, apabila dia kembali Islam dan kembali kepada agama Islam, wa shalla, ini maknanya apakah dia mengucapkan dua kalimat syahadat lagi ataukah tidak? Dari zahirnya demikian, yakni dia masuk Islam kembali. Kenapa? Karena sebelumnya dia dihukumi murtad. Kenapa? Karena tidak mengerjakan sholat. Naam. Maka kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, apabila sebelum berakhirnya masa iddah istrinya tersebut, naam, ketika mereka tadi dipisahkan, sebelum selesai masa iddahnya, ternyata suaminya ini dia masuk Islam, kembali lagi mengerjakan syariat Islam dan kembali lagi mengerjakan sholat, maka dia bisa kembali kepada istrinya, ya, kembali kepada istrinya. Taib. Amma idan tahatil iddah, adapun setelah berakhirnya masa iddah wanita atau istrinya tadi, maka kata beliau faqadin fasalat minhu, maka telah terpisah, ya, antara istrinya dengan dirinya. Wala tahillu lahu illa biaqdin jadidin, kata beliau, dan istrinya tadi yang sebelumnya jadi istrinya itu setelah selesai masa iddah, maka tidak bisa lagi dia nikahi, ya, ketika dia mulai masuk Islam kembali mengerjakan sholat, tapi setelah selesai masa iddah istrinya, maka, ya, kalau dia ingin kembali kepada istrinya harus melakukan akad yang baru. Ini ala qawli jumhuri ahli ilm, menurut pendapatnya jumhur ahli ilm, jumhur ulama, ya, jumhur ulama mengatakan apabila seorang wanita, ya, dipisahkan dengan suaminya, yang ini merupakan suatu kewajiban dikarenakan suaminya tidak mengerjakan sholat, setelah selesai masa iddahnya ternyata suaminya tersebut baru kembali mengerjakan sholat, baru mau sholat, ya, masuk Islam lagi. Naam, dikatakan masuk Islam, kenapa? Karena sebagian para ulama, sebagian besar mengatakan orang yang tidak sholat apa? Dihukumi murtad kafir. Maka dia harus masuk Islam kembali dan mengerjakan sholat. Maka apabila telah selesai masa iddahnya, kemudian dia baru masuk Islam kembali dan mengerjakan sholat, maka kalau dia ingin kembali kepada istrinya, mantan istrinya tadi, harus dengan akad yang baru. Ini menurut, ya, jumhur ulama. Pendapatnya jumhur ulama. Wa ba'duhum yaqul, kemudian beliau mengatakan, sebagian para ulama mereka berpendapat, mereka mengatakan innaha idan tahat minal iddati malakat nafsaha. Walakin law aslama wa aradat antarji'a ilaihi fala ba'sa biduni akdin. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya apabila selesai masa iddah wanita tersebut, ya, maka kemudian mantan suaminya tadi atau suaminya tadi dia baru masuk Islam, naam, dia kembali mengerjakan sholat. Kalau si wanita ini ingin kembali kepada suaminya, naam, fala ba'sa biduni akdin, maka tidak mengapa tanpa harus melakukan akad baru. Naam, ini sebagian pendapat dari para ulama. Kemudian beliau mengatakan wa hadzal qawlu huwa rajih, dan pendapat yang terakhir ini, yang kedua dari sebagian pendapatnya para ulama, ini merupakan pendapat yang rajih. Naam. Lidalalati sunnati alaihi, berdasarkan dalil-dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian beliau mengatakan lakinna faidatal iddati huwa annaha qabla iddati idza aslama la khiyara laha wa amma ba'dal iddati falaha al khiyaru idza aslama in syaat raja'at ilahi wa in syaat lam tarji. Naam. Akan tetapi kata beliau faidah, kenapa apa faidahnya dari sebelum masa iddah dan setelah selesai masa iddah? Kata beliau bahwasanya wanita tersebut, yakni seorang istri yang dipisahkan dengan suaminya secara syar'i dikarenakan suaminya tidak mau salat, naam, maka ketika suaminya itu sebelum berakhirnya masa iddah dari istrinya tadi, mantan istrinya, ternyata dia sudah mengerjakan sholat, kembali masuk agama Islam, maka tidak ada pilihan bagi wanita tadi. Ya, ini dia tidak bisa mau lanjut atau tidak. Tidak. Tetap, ya, dia masih suaminya. Kenapa? Karena dia sudah kembali mengerjakan sholat dan masa iddahnya belum selesai. Adapun kalau telah selesai masa iddahnya, nah, baru dari sini ada pilihan bagi wanita tersebut selaku mantan istrinya tadi. Dia mau lanjut dengan suaminya atau tidak. Ini faedah kenapa? Faedah dari sebelum berakhirnya masa iddah dan setelah berakhirnya masa iddah. Al-muhim, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akibat dari meninggalkan salat ini di antaranya ialah menjadi sebab dipisahkannya, ya, antara seorang suami dan istri secara syar'i dalam agama Islam. Naam. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Poin yang keempat yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, naam, berkaitan dengan dampak akibat dari tindakan meninggalkan salat. Naam. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk kita memperhatikan amalan ibadah salat kita, menjaganya dengan baik, mengerjakannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan apa yang kita sampaikan yang dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, sekali lagi kita tegaskan bahwasanya ini berdasarkan dalalatul Quran was sunnah wa aqwal sahabah radhiyallahu ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ini berdasarkan hasil penelitian dari konsekuensi nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Jadi apa yang disampaikan beliau ini adalah sesuatu yang ilmiah, berdasarkan ilmu. Nah, maka jangan sampai kita menganggap bahwasanya apa yang disampaikan oleh beliau ini merupakan sesuatu yang radikal, berlebihan, nam ekstrim. Nam. Maka seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, kewajiban bagi dirinya adalah untuk senantiasa tunduk dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternyata syariat Allah Subhanahu wa taala itu mungkin menurut pandangan dia merugikan dirinya, atau menurut pandangan dangkalnya dia merupakan sesuatu yang ekstrim. 6. Ya mana ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, begitu pula apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu mendatangkan kemaslahatan pada perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu padanya kemaslahatan dunia dan akhiratnya seorang hamba. Demikian pula sebaliknya, larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti dan pasti padanya terdapat mafsadah, kerusakan, baik kerusakan itu pada dunia seorang hamba maupun pada akhiratnya. Maka kewajiban bagi kita untuk senantiasa tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita imani, kita sampaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara tegas, jelas, tanpa ada basa-basi padanya. Ya, tanpa ada bahasa-bahasa yang menjadikan makna syariat perintah Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tidak jelas atau merubah-rubah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam Al-Qur'an atau apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku seorang muslim yang mengaku beragama Islam itu wajib tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternyata syariat tersebut, ya, mungkin menjadikan kita, ya, kehilangan dunia kita, jabatan kita, maka itu wajib untuk kita tetap berpegang dengan syariat Islam. 6. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Dan masih ada 2 poin lagi berkaitan dengan akibat dari meninggalkan solat pada dunia seorang hamba, yang insyaallah ta'ala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya larang darinya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.